Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, curahan perasaan dan humor, meterak manding, ngeronyong kaki samiti. Tentu dong, dari 104,2 Yes Radio Kebanggaan Cilacap dah. Ya, sinjokan pada nyolongi, sinjokan pada ngerekami curanmor nangaring radio, tapi nangaring handphone, terus disebarluaskan nang internet, kue zaman turnubun. Orang apa-apa, tapi nyong tetap dua cerita sing mirang-mirang gue panjenengan kang, salah satunya adalah kayak gini. Anak bakul pit, kue ya bakul pit, tapi idret turkuma. Titi mangsane bakul pit kue, teka mari ngumae kaki pepeng. Kayak ngapa yuk di nawak-nawak napit mari kaki pepeng, kini kibay langsung nang hari ke urang mor, urang perasaan dalum. Pit, bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak terkira, coba langok, kau bangunin, panen kebun pada semua. Pit, sampai tinggal tuku pit, pitenyong murah, ayo, dulur, pit. Pit model ontana, pit model cengkiana, pit model mini ya pirang-pirang. Pit sing wujudnya kaya mong ya pirang-pirang. Gua panjenengan sing tadi pada bujang. Daripada ngulat bocoran payu-payu, mendingan tuku pitnya nyong bae sing modelnya kaya menungsa. Kena ditumpangi, kena ditunggangi. Pit, bunyi hujan di atas genteng. Pit, bakul pit, kena pit, kanane pit. Oh, tengahnya Rika menung saja. Oh, jangan nubot, gue nandu repor biam, wah. Sembarangan Rika lingung jajal, aja sekarang deh kayak. Pengur Rika gue liat dulpik mantan orang panas, kang. Masa gak nandu nawak-nawak, nakwit, udah nyanyi orang beres. Pit, bunyi hujan di atas genteng, gue tik. Udah pat, pit. Udah lah, gue nanti kayak gue. Udah sih santai, bae, sih ngandung rohan itu. Contohnya gampang. Andai ku tahu, di pinggir kali, ku tahu, mencari makan, ku tahu, setiap hari, ku tahu, andai ku tahu. Oh, ikhwe ya. Oh, ala Rika ngawuran, Rika ngodomenan dua lagu Rika. Kayak nyomboknya siki maringnya rapdol pit, kang. Kayaknya ngodomit anani mulas, kita geret kapan nanyong kang Rika. Gari milih pit singdi gue. Pirang-pirang gue modelnya gue gari milih gue. Anak pit sing modelnya bisa ngopitan dur telabungan ya, nak. Tapi yang gerenggo Rika gue pasti pit singa gue, kang. Gue pit sing dur banget, gue pit tonta gue. Kan siki Rika dobat, bok. Ayo meteran. Gue pas banget kenggo Rika gue. Warnanya merah muda gue kan. Wah, yakin pokoknya Rika jadi pake pit tonta. Lagi yang warnanya merah muda, yakin langsung. Sing jenenge gadis-gadis, wah yakin, karena bonceng kabes desa. Temenan, ngandel nyong bae nyong ke bakul pet, sing jenenge sukondang jumondang. Nyong liter ke ngalake, kang silata butuh kemeranjen ban umas, bolak balik, naku. Masa bakul pet ini nawar-nawar, tapi taro melaku, bakul pet yang ngepet. Is nyong dari bakul raka ikut carane, kang, nyong dagangan. Nyong terima melaku, ya melaku, apa-apa sih, dagangannya nyong tetep anyar. Menkon payu, menkon laris lo, menkon regane larang. Lebih pira gue regane gue simpi tontak gue. 300.000 tok lah. Pira? 300.000. Wah, 300.000 ya sorry. Nyong si anak di 300.000 tapi yang gue tuku pikai gue ya maneman. Nyong yang menit tuku sape. Ngingu sape tau kepusing tarik bahasanya tadi sih belos ya tenggon. Setor-setor bisa didolmaning payu larang. Udah pernah ngunuk-ngunik piteri ke larang-larang. Tapi ya orang baik, pak, orang baik. Caranya 300.000 mending gue tuku pit daripada gue tuku sape. Nah lari sih kayak gini baik, Rika kondangan maring di papan kayak gini ya. Kondangan maring lengkong, maring kemiren, maring keji, maring kelang, maring rawat jarit. Lufusnya gue tetep numpak pit baik, kang numpak pit. Masa gak ada kondangan ngedeng-ngedeng aduh. Kan kayaknya gudul rawat jarit, gak ada numpak sapi. Kan lucu, kan bodohnya mbak. Kan bodohnya Rika, kan orang tuh sekolah Rika. Ngerkan kayaknya gudul maring rawat jarit kondangan. tambahan penumpang sampe. Ke, ora sak kaken reang kowe ya, ora sak luwes-luwesan. Siki ora luwes maning nyong jan keton bodho maning nang ngarepe wong pirang-pirang. Nyong jan dewe keton wong ora duwe utek banget wong pirang-pirang kowe anggere misalkan nyong tuku pit, nang nyong ora totek gone tapi bresuk. Nang nyong kowe bener suku wadang ilmu tak sedote tak perah tak jukuti susune kan ora ojo maning kok. Pengaru karep rikan arep tuku sampi ora tuku pitora. Ela ke ela ke. Mari wagean apa mari paing. Aja ganggu nyong lagi der. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.